Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Bidayatul Abid wa Kifayatuz Zahid karya Syekh Abdurrahman bin Abdullah Al-Ba'li rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada pembahasan tentang ikhrajuz zakah, yaitu mengeluarkan zakat. Bagaimana cara mengeluarkan zakat atau fikih seputar mengeluarkan zakat. Penulis berkata, yajibu ikhrajuz zakati fauran. Wajib untuk mengeluarkan zakat secara segera, ya. Ka ikhraji atau ka nadhrin wa kafaratin in amkan. Sebagaimana wajib juga untuk mengeluarkan kafaroh nazar, sebagaimana wajib juga untuk menunaikan nazar dan kafaroh, seluruh jenis kafaroh, ya, baik kafaroh nazar, kafaroh sumpah, kafaro jima di bulan siang hari bulan Ramadan, sebagaimana kita harus mengerjakan itu semua secara segera, ya, in amkan, jika memungkinkan. Mengapa demikian? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita wa atuz zakah, ya, tunaikanlah zakat, maka kaidahnya adalah al amrul mutlaq yaqtadil fauriyah, ya, yaqtadil faur, yaitu perintah itu berkonsekuensi harus segera dilakukan. Hukum asalnya adalah kalau ada perintah dalam syariat itu harus segera dikerjakan. Ini hukum asalnya. Kecuali kalau nanti ada dalil yang boleh mengakhirkannya, ya. Yang boleh mengakhirkannya. Maka tidak masalah. Seperti qada puasa di bulan Ramadan misalkan. Yani kodok puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan. Mengkodoknya kapan? Setelah bulan Ramadan. Apakah harus segera? Ya, tidak harus. Kan? Tapi disunnahkan. Nah, ini di antara pengecualian. Ya. Karena ada dalil khusus seperti hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menyebutkan bahwa beliau baru mengkodok puasa yang ditinggalkan ketika bulan Ramadan, baru mengkodoknya mendekati Ramadan berikutnya. Ya, karena Aisyah radhiyallahu anha sibuk melayani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hukum asal dari setiap perintah dalam syariat itu, ya, harus segera dilakukan. Ini salah satu kaidah yang masyhur di kalangan para ulama. Naam, ada khilaf dalam masalah ini, ya. Jadi pendapat yang dipilih oleh penulis, dan ini pendapatnya Hanabilah, yaitu salah satu pendapatnya Hanabilah, yakni setiap perintah itu harus segera dikerjakan. Walahu ta'khirun li'udhrin. Akan tapi kalau ada uzur, maka boleh untuk mengakhirkannya. Jadi baru kalau ada uzur, baru boleh untuk mengakhirkannya. Berbeda dengan puasa Ramadan tadi, ya. Walaupun misalkan seorang memilih untuk, yakni kodoknya 2 bulan lagi misalkan, ya, itu tidak masalah. Walaupun tidak ada uzur. Tapi di sini, kembali lagi ke masalah zakat, baru boleh mengakhirkan pembayaran zakat kalau ada uzur. Seperti misalkan, ya, di antara contoh uzur yang disebutkan oleh para ulama, kalau misalkan dia itu yakni membayar zakat sekarang, maka khawatirnya akan ada madharat. Ya, khawatirnya akan ada madharat. Seperti misalkan, ya, bisa jadi dalam waktu dekat dia masih butuh uang sejumlah, yakni sejumlah tertentu yang kalau dia bayar zakat sekarang khawatirnya tidak cukup untuk keperluan yang mendesak tersebut, begitu, ya. Jadi ini diantara contoh madorot, atau diantara contoh udur yang lain adalah ketika ada, yakni, orang yang lebih membutuhkan, tapi baru kita bisa bayarkan kepada orang tersebut baru bulan depan misalkan, begitu, ya. Kalau harus bayar sekarang, maka ya kita belum ketemu sama orang yang membutuhkan tersebut. Tapi kalau bayar bulan depan bisa. Nah, ini baru boleh diakhirkan sampai bulan depan. Atau misalkan, yakni orangnya tersebut berada berbeda dengan tempat hartanya. Misalkan dia sedang safar, ya ini kalau diasumsikan dia tidak bisa mengeluarkan zakat dari hartanya itu secara jarak jauh begitu ya. Kalau di zaman ini ada internet banking, mobile banking. Tapi kalau yang kita sedang bicarakan adalah zakat binatang ternak misalkan, nggak bisa pakai internet banking ya. Saya ya bayarkan satu kambing dari peternakan Anda di rumah misalkan begitu ya, tidak bisa. Kecuali kalau punya orang yang karyawannya begitu ya, baru bisa. Tapi intinya, kalau orangnya jauh dari hartanya dan dia tidak bisa mengeluarkan zakat dari hartanya tersebut karena dia sedang safar misalkan, khalas, ini adalah uzur, uzur yang membolehkan dia untuk mengakhirkan pembayaran zakat. Ya, taib. Kemudian penulis berkata, "Wa man jahada wujubaha 'aliman kafara walau akhrajaha." Kalau ada orang, ya ini sekarang membahas terkait hukum orang yang mengingkari pembayaran zakat, mengingkari zakat. Setelah dibahas hukumnya, wajib mengeluarkan zakat dengan segera. Nah, boleh diakhirkan kalau ada uzur. Sekarang bagaimana kalau ada orang yang mengingkari bahwa zakat itu wajib? Penulis berkata, kafaro, ya, kufur. Kalau dia sudah mengetahui bahwa zakat itu termasuk syariat Islam, bahwa zakat itu wajib dalam Islam, bahkan zakat itu salah satu rukun Islam yang 5, rukun Islam yang 3, ya. Kalau dia sudah mengetahui tentang hal tersebut, kemudian masih mengingkari wajibnya zakat, tidak ada kewajiban zakat dalam Islam, misalkan, dia mengingkari wajibnya zakat, maka ini kekufuran, ya. Dan ini para ulama bersepakat. Mengapa? Karena dia mengingkari sesuatu yang termasuk perkara al-ma'lum minad-din bid-darurah, termasuk perkara yang merupakan perkara yang terang benderang dalam agama, diketahui oleh seluruh orang, baik ulamanya dan juga orang awamnya. Ya, itu definisi perkara al-ma'lum minad-din bid-darurah. Sebagian ustaz menerjemahkan perkara aksiomatik dalam agama, yakni semuanya sudah jelas gitu ya. Semua sudah tahu bahwa itu adalah bagian dari agama. Salat bagian dari Islam, zakat bagian dari Islam, puasa Ramadan, haji, umrah, ya, haramnya zina bagian dari Islam, haramnya mencuri bagian dari Islam. Jadi ketika ada seorang yang mengingkari perkara al-ma'lum minad-din bid-darurah, sementara dia sudah tahu, sebagaimana seluruh orang sudah tahu, gitu ya, maka ini kufur. Walaupun orang tersebut membayar zakat, dia memang mengeluarkan zakat, tapi dia mengingkari wajibnya zakat ini, tetap kekufuran. Karena ya, mengingkari itu amalan hati. Ya, ini merupakan amalan hati yang merupakan kekufuran. Kekufuran gara-gara amalan hati. Jadi walaupun dia secara zahir, secara perbuatan badannya, dia keluarkan zakat tersebut, dia bayarkan zakat tersebut, tapi ya dalam hati dia mengingkari wajibnya zakat. Ya ini cuma Anda cuma bayar aja. Bisa jadi dia bayar karena tidak mau dihukum oleh ulil amri. Bisa jadi alasan-alasan lain, tapi dalam hatinya dia mengingkari wajibnya zakat. Ya, ini adalah amalan hati yang merupakan kekufuran dan ini berbahaya. Orang bisa sedang duduk-duduk minum kopi, kemudian dalam hatinya dia berpikir tentang ya sesuatu pengingkaran terhadap perkara al-ma'lum minad-din bid-darurah, perkara yang sudah terang benderang seperti ini. Ini merupakan kekufuran. Tentunya kalau memang orang tersebut memang ada uzur ya, seperti misalkan orang-orang yang hidup di pedalaman, baru kenal Islam, taunya Islam itu cuma sholat misalkan, baru taunya cuma sholat. Orang-orang di Pulau Sentinel misalkan, ya, baru didakwahkan Islam oleh seorang da'i yang kesana misalkan. Pelajarnya baru nyampe baca Al-Fatihah sama akidah yang dasar sama sholat misalkan. Belum tahu bahwa zakat itu wajib. Maka ini tentunya uzur. Ya. Maka ini tentunya uzur. Ini kasus khusus. Taib. Jadi ini hukum orang yang mengingkari wajibnya zakat. Ijma' para ulama. Ijma' umat Islam. orangnya kufur. Ketika dia sudah tahu bahwa zakat itu bagian dari Islam, rukun Islam yang ketiga dari lima rukun Islam. Yang semisal ini pembahasannya juga adalah ketika orang mengingkari haramnya zina, ya, kemudian bikin disertasi S3 dan membawakan argumentasi-argumentasi bahwa zina itu halal misalkan. Ya, ini berbahaya. Wa man mana'aha bukhlan aw tahawunan ukhidhat minhu wa uzzira man 'alima tahrima dzalik. Barang siapa yang tidak mau bayar zakat karena pelit atau karena malas, maka ulil amri mengambil dengan paksa zakat tersebut dari orang itu. Ini hukuman pertama. Hukuman kedua, ditakzir. Ya, ditakzir. Ketika orang itu sudah tahu bahwa haram untuk enggan membayar zakat. Ketika dia sudah tahu bahwa zakat itu wajib. Dia sadar bahwa zakat itu wajib. Dia meyakini, mengakui zakat itu wajib. Cuma dia malas. Ah, cuma dia pelit. Cuma dia enggan untuk bayar zakat. Apa hukumannya? Selain hukuman secara dosa, ya, dia berdosa. Hukuman di dunia adalah, dan ini diterapkan oleh ulil amri, dan ini adalah tugasnya ulil amri, kewajiban ulil amri. Kalau ulil amri tidak melakukan hal ini, mereka berdosa. Makanya menjadi ulil amri itu sama saja menyodorkan diri untuk mengerjakan tanggung jawab ekstra dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu mengapa tidak boleh dalam Islam menyodorkan diri menjadi ulil amri, kecuali kalau kondisinya darurat atau ada maslahat yang besar atau ada madarat. Tapi itu pembahasan di luar pembahasan kita, ya. Tapi intinya adalah ulil amri memiliki kewajiban-kewajiban bagi mereka tersendiri. Ya, kalau tidak melakukan kewajiban itu karena malas atau enggan atau jahil, ini berdosa. Kalau mengingkari, nah, masuk nanti sama pembahasannya. Apakah dia ada uzur atau tidak. Kalau tidak ada uzur, dia sudah tahu tapi dia tetap mengingkari, bisa-bisa merupakan pembatal keislaman. Na'udzubillah min dzalik, ya. Tapi kebanyakan yang terjadi adalah karena jahil. Dan kebanyakan yang terjadi adalah karena dia yakni tidak tahu atau tidak tahu menahu. Ini hukumnya beda lagi. Tidak tahu dengan tidak tahu menahu dan tidak mau tahu itu berbeda hukumnya. Berbeda sekali. Bisa jadi yang tidak mau tahu bisa jadi terjerumus ke dalam pembatal keislaman. Berbahaya. Ya, berbahaya. Nah, jadi tapi tetap tidak boleh kita sembarangan mengatakan ulil amri ini, ya, kita lihat, ya, orang yang enggak bayar zakat tidak dihukum oleh ulil amri. Berarti ulil amrinya kufur. Tidak boleh demikian. Ya, tidak boleh demikian. Karena tidak boleh bagi seorang ahli sunnah sembarangan mengkafirkan orang lain. Taib, yang boleh adalah mengajarkan bahwa ini adalah perbuatan yang berbahaya. Ya, karena kita tidak tahu hati orang, apakah dia itu memang tidak tahu atau ya dia sebenarnya sudah tahu cuma ya dia tidak bisa menerapkannya dan lain-lain sebagainya. Banyak alasan. Maka di sini kembali, ya, jadi kalau hukumannya di dunia, yang pertama adalah zakat tersebut harus diambil secara paksa oleh ulil amri. Hukuman yang kedua, ditakzir. Apa yang dimaksud dengan ditakzir di sini? Ya, di dalam sebuah riwayat disebutkan yang dimaksud ditakzir di sini adalah diambil setengah hartanya. Man a'taha mu'akhiran falahu ajruha mu'tajir. Man a'taha mu'tajiran falahu ajruha. Oman abaha fa inni akhidha wa syatra malihi. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang enggan untuk mengeluarkan zakat yang wajib untuk yang wajib atasnya, maka aku akan mengambil zakat tersebut dan setengah dari hartanya. Nah, ini hukuman takzirnya berarti apa? Setengah dari hartanya diambil. Baik, jadi hukuman takzir itu bisa berbeda-beda, ya. Bisa dicambuk, bisa dalam kasus ini diambil setengah hartanya. Dan jumlah cambukan itu bisa berbeda-beda. Tergantung penyebabnya dan tergantung yakni ulil amri. Tapi itu pembahasannya nanti insyaallah, ya, di babnya tersendiri. Wa yalzamu ayyukhrija anis saghiri wal majnuni waliyahuma wa syurita lahu niyatun kamalihi. Ya, wajib untuk mengeluarkan ya wa yalzamu ayyuhrija anis saghiri wal majnun waliyahu, wajib bagi yakni orang yang mengurusi orang gila dan wali dari anak kecil, wajib untuk mengeluarkan zakat dari harta si orang gila atau harta si anak kecil tersebut. Misalkan anak kecilnya sudah punya harta, ya misalkan anak yatim piatu, ya dapat warisan dari orang tuanya yang sudah meninggal. Kemudian orang yang mengurusi anak yatim ini tentunya harus mengelola juga harta anak yatim tersebut, ya harus mengelolanya sesuai dengan kemaslahatan si anak tersebut, gitu ya. Kaidahnya adalah dia harus memilih yang paling bermaslahat. Kalau mau menyekolahkan anak tersebut, maka bisa diambil dari harta anak tersebut, ya, harta dari warisan orang tua yang sudah meninggal. Dan dia harus memilih wali tersebut atau orang yang ngurusi anak yatim tadi harus memilihkan sekolah mana yang paling bermaslahat, ya, beserta juga pembiayaan-pembiayaan yang lain. Jadi itu kaidahnya. Jadi kalau ngurusi satu anak yatim piatu saja, kaidahnya adalah harus mengelola harta sesuai dengan yang paling maslahat. Bagaimana kalau yang diurusi adalah uang rakyat? Betul tidak? Maka lebih-lebih lagi. Ini uang rakyat nggak cuma satu orang. Ini rakyat orang satu negeri. Kalau ngurusi satu orang saja, anak yatim atau orang gila. Orang gila, dia punya harta. Sebelum gila, dia udah punya harta. Kemudian, qadarullah, terkena penyakit gila misalkan. Maka orang yang mengurusi orang gila ini harus mengelola harta si orang gila sesuai dengan yang paling maslahat untuk si orang gila. Kalau ngurusi satu orang itu seperti ini, maka bagaimana kalau ngurusi uang satu negara, ya, lebih-lebih lagi. Jadi tanggung jawabnya nanti, pertanggung jawabannya nanti di akhirat, ya, hisabnya juga nanti bakal lama, nanti akan diperinci. Itu tadi sejalan dengan yang anak katakan, yakni menyodorkan diri ke posisi-posisi seperti itu sama saja menambah beban kita nanti, menambah ya hisab kita nanti di akhirat. Taib. Jadi bagi seorang wali yang ngurusi orang gila atau anak kecil, wajib untuk mengeluarkan zakat dari harta orang gila dan anak kecil tersebut. Ya, mengapa demikian? Karena zakat mal itu terkait dengan mal, terkait dengan harta. Jadi walaupun orangnya masih anak kecil, selama dia sudah punya harta, maka hartanya ini wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Ya, ini kaidah yang sangat penting untuk diingat-ingat bagi misalkan panti asuhan gitu ya, panti jompo dan orang-orang yang mengurusi orang gila ya. Jadi kalau punya harta maka hartanya itu harus dicek apakah lebih dari nisab, sudah mencapai haul, harus dikeluarkan zakatnya. Disarankan niat. Ya, ini yang meniatkan adalah orang yang ngurusi tadi, si wali tadi. Ya, ini niat apa? Niat bahwa ini untuk zakat gitu ya. Niat bahwa ini untuk zakat. Tidak cukup niat dari orang gila atau dari anak kecil tersebut. Jadi misalkan, apa contoh? Ya, ini niat dari orang gila, akalnya tidak ada, ya ini hilang akal gitu ya. Sehingga dia tidak punya niat, tidak bisa punya niat. Tapi misalkan kasusnya anak kecil, ada orang yang ngurusi anak kecil, anak yatim, dan dia punya harta warisan dari orang tua yang sudah meninggal misalkan. Kemudian orang yang ngurusi ini, si wali ini bilang ke anak kecil, ya ini tata cara hitung zakat tiap tahun begini, ah kamu silakan hitung sendiri. Misalkan anak kecil sudah pandai berhitung, sudah SD gitu ya, tapi belum balik. Kamu bisa hitung sendiri, tiap tahun keluarkanlah zakat. Jadi dipasrahkan begitu aja ke si anak kecil. Ini tidak cukup, karena apa? Karena si anak kecil tersebut belum merupakan ahlun niyah. Belum merupakan orang yang niatnya itu teranggap. Jadi kalau dia mengeluarkan, nah ini ya yang berdosa walinya. Kenapa kok? Ya ini tidak walinya yang mengeluarkan zakat itu dari harta si anak kecil. Baik, karena butuh niat. Zakat itu adalah ibadah dan dia butuh niat. Sedangkan niat anak kecil la tu'tabar, belum teranggap. Ya, anak kecil bukan atau belum. Anak kecil belum merupakan ahlun niyah. Orang gila bukan merupakan ahlun niyah. Sebagaimana orang pingsan dan orang yang lagi tidur, apakah teranggap niatnya? Dia nggak bisa berniat. Kalau dia melakukan satu ya berarti ngelinggur gitu ya. Tayyib. Wa sunna li muhrijin izharuha. Disunnahkan bagi orang yang mengeluarkan zakat untuk menampakkan ketika dia membayarkan zakat. Ini bukan dalam rangka riya, bukan dalam rangka riya, tapi dalam rangka menutup su'udzon. Jadi orang-orang berpikir ini orang kaya tapi nggak pernah kelihatan bayar zakat. Nah, ya. Tujuan yang lain adalah agar diteladani oleh orang lain. Agar syariat ini menjadi semarak dalam Islam. Ya, dan ini syiar dakwah yang besar ya, karena orang-orang akan melihat bahwa masya Allah di antara syariat Islam adalah zakat berbagi gitu ya, berbagi harta kepada orang yang membutuhkan. Jadi disunnahkan untuk menampakkan pembayaran zakat. Jadi misalkan ya ketika kita mengantarkan sendiri zakat tersebut ke orang yang sedang butuhkan, maka bisa dikatakan terang-terangan ya ini adalah zakat mal dari saya Pak, begitu ya. Nah, demikian. Kemudian waharuma nakluha ila masafati qasrin in wujida ahluha. Ya, baik. Sekarang penulis masuk pada pembahasan memindahkan pembayaran zakat, memindahkan zakat. Di sini ada perincian ya. Misalkan di negeri atau di daerah tempat dia tinggal tidak ada lagi yang mau menerima zakat tersebut. Yakni semua orang sudah berkecukupan. Maka dalam kasus ini tentunya ya boleh bagi dia. Bahkan ya bisa jadi wajib ya, karena enggak ada yang orang yang mustahik zakat di sini. Jadi dia harus mengeluarkan zakat, memindahkan zakatnya tersebut ke tempat lain, ke daerah lain. Walaupun harus jauh gitu ya. Jadi baru ada orang yang merupakan mustahik zakat baru ada pada daerah yang jaraknya 1000 kilometer misalnya. Ya. Orangnya tinggal di Jawa bagian barat, nah, mustahik zakat baru ditemukan di Jawa bagian timur. Ini masya Allah ya, ini berarti Indonesia sudah makmur ya. Satu pulau Jawa gak ada mustahik zakat sama sekali, masya Allah. Nah, kalau misalkan itu yang terjadi maka khalas dia harus mengarahkan itu, memindahkan zakatnya itu ke daerah yang jauh tersebut. Sekarang, bagaimana kalau kondisinya di daerahnya sendiri itu ada mustahik zakat? Apakah boleh memindahkan? Ya, apakah boleh memindahkan zakatnya tersebut? Nakal ini apa? Nakal itu memindahkan gitu ya. Memindahkan zakatnya tersebut ke daerah lain, sementara daerahnya sendiri ada orang yang butuhkan. Maka di sini diperinci, ya. Kalau yang dimaksud daerah lain itu adalah daerah yang masih di bawah jarak safar, masih di bawah jarak safar yang membolehkan qasar. Jadi maksudnya kalau kita pergi ke daerah tersebut, kita belum bisa qasar gitu ya. Belum termasuk safar. Maka ini boleh. Karena selama itu belum termasuk jarak safar yang membolehkan qasar, itu masih teranggap satu daerah. Jadi ini definisi yang kita sebut sebagai daerah. Ketika di daerah kita, nah dari tadi kita bicara ketika di daerah kita tidak ada mustahik zakat. Nah, apa yang dimaksud dengan daerah kita? Yang dimaksud dengan daerah kita ini adalah area di mana kita di mana ketika kita pergi menuju tempat tersebut kita belum dibilang safar. Kalau dari Bandung ke Lembang misalnya, belum teranggap safar. Dari Bandung ke Cimahi, belum teranggap safar, cuma main aja itu ya. Nah, sehingga ini masih dalam satu daerah. Jadi jangan dianggap Bandung satu daerah, Lembang satu daerah, Cimahi satu daerah, tidak. Ya, tidak demikian. Baik. Kemudian kalau misalkan daerahnya tersebut ada mustahik zakat, kemudian dia ingin memindahkan zakatnya ke daerah lain yang jaraknya lebih dari jarak safar yang membolehkan qasar, maka baru di sini berlaku perkataan penulis. Waharuma nakluha ila masafati qasrin in wujida ahluha. Tidak boleh memindahkan zakat ke daerah lain yang jaraknya itu lebih dari jarak safar yang membolehkan qasar, ketika di daerahnya tersebut masih ada mustahik zakat. Ya, ketika di daerahnya tersebut masih ada mustahik zakat. Kemudian penulis melanjutkan, wa tujzi. Kalaupun ini dilakukan, menerjang keharaman ini, maka zakatnya sah. Sah tapi haram. Nah, jadi di sini ada dua hukum. Hukum yang pertama adalah wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu kategori yang pertama. Ini namanya hukum taklifi dalam usul fikih. Ya, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Dalam kasus kita, apa hukumnya? Haram. Nah, haram memindahkan zakat kita ke daerah lain yang jaraknya lebih dari jarak safar yang membolehkan qasar. Selama di daerah kita masih ada mustahik zakat. Tidak boleh kita pindahkan ke daerah lain yang jauh. Hukumnya apa? Haram. Tapi ada kategori hukum yang kedua, yaitu sah atau tidak sah. Nah, dalam kategori yang kedua ini, dalam kategori hukum yang kedua ini, hukumnya sah. Sah tapi haram. Ini sangat mungkin. Bisa jadi, ya. Sehingga yakni kalau orang tersebut menerjang keharaman tersebut, ya dia berdosa, tapi pembayaran zakatnya sah. Dia tidak perlu mengulangi membayarkan zakat karena zakatnya sudah teranggap telah terpenuhi, ya, walaupun dia ketika mengeluarkan zakat tersebut dia melakukan sesuatu yang haram. Baik, tapi ada pendapat lain di Mazhab Hambali, riwayat yang kedua dari Imam Ahmad rahimahullah, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu boleh untuk memindahkan zakat ke manapun saja kalau ada maslahat. Walaupun di daerah kita sendiri ada orang yang membutuhkan, tapi ada maslahat yang lebih besar kalau kita memindahkan zakat tersebut ke tempat lain. Walaupun itu tempat yang jauh, lebih dari jarak safar yang membolehkan qasar. Seperti misalkan di daerah yang lain yang jauh tersebut, ada kerabat kita di sana yang membutuhkan. Kerabat yang kita tidak wajib untuk bayar, untuk menafkahinya gitu ya maksudnya. Nah, maka ini bisa kita, yakni karena ada maslahat begitu ya. Ini berarti melakukan albir, kebaikan kepada kerabat kita sendiri. Maka itu adalah yakni karena kerabat itu memiliki hak yang lebih besar atas kita daripada orang lain. Maka ini maslahat, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata Imam Ahmad juga. Ini riwayat kedua dari Imam Ahmad rahimahullah, ya. Contoh lain misalkan maslahat adalah kalau kita tinggal di negeri barat misalkan di Inggris, US, Jerman dan lain-lain, dan nah, di daerah kita ada mustahik zakat, ya. Tapi mustahik zakat di Indonesia lebih membutuhkan, begitu. Bisa jadi, betul tidak? Nah, maka menurut riwayat kedua dari Imam Ahmad, boleh. Karena ada maslahat. Dan insya Allah ini adalah pendapat yang Anda cenderung. Yaitu bolehnya memindahkan zakat kalau itu ada maslahat. Baik. Dalilnya dari pendapat kedua ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innamas sadaqati lil fuqara. Sungguhnya zakat itu bagi orang miskin. Ya, ini tidak dibedakan antara orang miskin ini dan orang miskin itu. Selama dia miskin, yakni membutuhkan, yakni dia mustahik zakat, maka tidak masalah. Ya. Tapi memang ada hak dari mustahik yang lebih dekat, ada hak karena dia lebih dekat dengan kita, begitu ya. Tapi kalau ada maslahat yang lebih besar, kalau kita memindahkan zakat tersebut ke daerah lain, maka tidak masalah menurut riwayat yang kedua ini. Baik. Wa in kana al muzakki fi baladin wa maluhu fi akhar, akhraja zakatal mali fi baladil mal wa akhraja fitratahu wa fitratan lazimatuhu fi baladi nafsihi. Kalau seandainya orang yang hendak membayarkan zakat tersebut itu berada di suatu negeri, berada di suatu daerah, sedangkan hartanya di negeri lain, di daerah lain, maka apa yang harus dilakukan? Kata penulis, ya, ini kemungkinan pertama. Akhraja zakatal mal, akhraja zakatal mali fi baladil mal. Ya, yakni kemungkinan pertama adalah kalau itu zakat mal. Kalau itu zakat mal, karena zakat ini bisa zakat mal dan bisa zakat fitrah, ya, zakat fitri. Nah, kalau itu adalah zakat mal, maka zakat tersebut dikeluarkan di negeri tempat, di daerah tempat hartanya tersebut berada. Ya, karena zakat mal itu mengikuti mal, dikaitkan pada mal, dikaitkan pada harta. Jadi misalkan, kita orang yang tinggal di UK misalkan, tapi punya peternakan kambing di Indonesia. Hartanya di mana berarti? Kambingnya di mana? Di Indonesia. Kambing kita sudah lebih dari 40 kambing. Jadi sudah lebih dari nisab. Ya, ini harus bayar zakat kalau sudah haul. Maka di manakah kita bayarkan zakat tersebut? Apakah kita suruh kepada karyawan kita di peternakan kambing di Indonesia, tolong kambingnya di ekspor ke UK gitu misalkan. Tidak demikian. Tapi ya kambing tersebut zakatnya dibayarkan di Indonesia karena hartanya di Indonesia. Kambingnya di Indonesia. Tentunya berbeda kalau sekarang ya kita mengenal adanya yakni uang ya, uang dalam artian ya ini tabungan maksudnya di bank ya. Tentunya kita asumsikan di bank syar'i, bank syariah. Kemudian misalkan seorang punya tabungan di situ, maka tentunya seseorang bisa yakni mentransfer dari manapun begitu ya dan ditransfer ke manapun. Tapi wallahu alam di sini lebih tepat kalau itu mengikuti yakni lokasi bank gitu ya. Kalau bank syariatnya di Indonesia, khalas. Berarti dikeluarkan di Indonesia. Kalau bank syariatnya di UK, setahu Anda di UK belum ada bank syariat. Atau walaupun bank konvensional misalkan itu, yakni programnya ada yang lebih syariat dari program bank syariat di Indonesia. Ya. Wallahu a'lam. Mungkin Anda belum update informasi. Tapi intinya, lebih baik mengikuti bank. Wallahu a'lam. Nah sekarang kita lanjutkan, kalau itu adalah zakat fitri, zakat fitrah, maka apa yang harus dilakukan? Wa akhraja fitratahu wa fitratan lazimatuhu fi baladi nafsihi. Kalau zakat fitri atau zakat fitrah, maka dikeluarkan di daerah tempat orang tersebut berada. Karena zakat fitri itu mengikuti orang. Zakat mal mengikuti mal, zakat fitri mengikuti orang. Ya. Sehingga kalau orangnya di Jepang misalkan, khalas, maka dia bayar zakat fitrinya di Jepang. Dan dia misalkan harus bayarkan orang-orang yang wajib untuk dia bayarkan zakat fitrinya, istrinya misalkan, anaknya misalkan. Maka itu semua dibayarkan di daerah tempat dia sedang berada, di Jepang misalkan. Dia sedang berada di Jordan misalkan, maka dia bayarkan zakat fitrinya di Jordan. Wa yajuzu ta'jiluha. Ya, boleh untuk mendahulukan pembayaran zakat. Ini yang telah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya ya, yaitu ketika seorang misalkan ada yang bertanya, boleh tidak saya setiap dapat gaji tiap awal bulan langsung saya keluarkan zakatnya. Maka ini sebagian orang, oleh sebagian orang disebut zakat profesi, zakat penghasilan, begitu ya. Nah ini, kalau yang dimaksud dengan zakat penghasilan atau zakat profesi ini adalah zakat yang sebagaimana difatwakan oleh sebagian orang, nisabnya mengikuti zakat pertanian. Ya, yakni dikiaskan dengan zakat pertanian, maka ini adalah pendapat yang salah. Tapi kalau kita memandang zakat profesi ini sebagai bentuk mendahulukan pembayaran zakat. Jadi gini, dia harusnya sudah wajib zakat. Hartanya sudah lebih dari nisab. Tapi baru wajib kan kalau sudah mencapai haul. Nah ini belum mencapai haul. Hartanya sudah di atas nisab, haulnya baru tahun depan, tapi ini belum tahun depan gitu ya. Haulnya bulan Maret 2023 misalkan, tapi sekarang masih bulan November 2022. Apakah boleh kita bayarkan zakat sebelum haul tiba? Boleh. Ini kata penulis. Dan ini pendapat yang ma'ruf, masyhur di kalangan mazhab. Ya, ini, ya mas saya. Jadi jangan yakni jangan terburu-buru mengharamkan. Oh, zakat profesi, zakat penghasilan itu tidak boleh, begitu ya. Harus dirinci, tidak boleh itu kalau dikiaskan dengan zakat pertanian. Tapi sekarang kita tanya kepada orang awam yang mau, yang dia baru dapat gaji tiap awal bulan, kemudian dia pengen langsung keluarkan zakat 2,5% dari gaji satu bulannya itu. Apa yang dia inginkan? Ya dia cuma menginginkan setiap Anda dapat gaji tiap awal bulan, nah, Anda langsung keluarkan tuh 2,5% dari gaji satu bulan Anda. Kalau yang seperti ini yang dimaksudkan oleh orang-orang awam, oleh masyarakat maksudnya, maka kita jangan mengatakan haram karena di bayangan kita, oh ini berarti zakat profesi yang itu yang difatwakan sebagian orang yang itu kias dengan zakat pertanian. Tidak boleh demikian. Kenapa? Karena ya ada tasawur yang lain, ada penggambaran yang lain. Ini bisa kita bawa ke sini, bukan ke sana. Ya, yang salah itu yang fatwa yang itu. Tapi praktek ini masih bisa kita tarik menjadi praktek yang benar. Praktek yang telah dibahas oleh para ulama dalam bab ta'jiluz zakah. Dalam bab mendahulukan pembayaran zakat. Itu mengapa ya tidak boleh yakni terlalu cepat berfatwa. Ini bagi para penuntut ilmu. Baru tahu ilmu sedikit, oh zakat profesi haram. Padahal dia tidak tahu bahwa haram itu kalau dikiaskan dengan zakat pertanian. Kemudian dia langsung berfatwa sana sini di sosmed, ya misalkan mengatakan bahwa ini yang dipraktikin orang-orang ini haram semua. Tidak boleh demikian. Harus belajar dulu, ya harus hati-hati dalam ketika kita berfatwa atau ketika menukil fatwa ulama, tapi kita tidak tahu penempatan fatwa tersebut, berbahaya, ya berbahaya. Jadi di sini kita sedang membahas permasalahan ta'jiluz zakah. Ta'jiluz zakah itu boleh. Ya. Tapi dengan syarat. Syarat yang pertama yang disebutkan oleh penulis li haulaini faqat, yaitu boleh mendahulukan bayaran zakat untuk dua haul. Contoh misalkan dia punya harta yang sudah wajib untuk zakat, ya. Kemudian dia mau mendahulukan pembayaran zakat. Harusnya kan berarti, ini contoh saja ya. Misalkan tahun depan setelah dihitung-hitung, tahun depan ya setelah mencapai haul, dia harus bayar zakat sebesar 100 ribu. Ini misalkan aja, 100 ribu. Kemudian, yakni dengan jumlah hartanya yang dia miliki sekarang, anggaplah itu nggak pernah berkurang di bawah nisab gitu ya. Dua tahun lagi dia harus bayar juga 100 ribu gitu ya. Jadi misalkan untuk tahun depan 100 ribu, tahun depannya lagi 100 ribu atau harusnya berkurang mungkin 90 ribu misalkan begitu ya. Atau 80 ribu, terserah. Maka dia bisa langsung bayarkan nih 190 ribu sekarang. Jadi boleh mendahulukan bayaran zakat sampai 2 tahun ke depan. Harusnya ini baru zakat baru 2 tahun ke depan, 2 haul ke depan, tapi kita bayarkan sekarang. Boleh. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Ali radhiyallahu anhu, "Annal Abbas sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ta'jili shadaqatihi qabla an tahil." Al-Abbas, siapa Al-Abbas? Al-Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Al-Abbas bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang mendahulukan pembayaran zakatnya sebelum haul. Farakhasalahu fi dzalik. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membolehkan hal tersebut untuk Al-Abbas. Kemudian di hadis yang lain, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ajjala minal Abbas shadaqata sanatain. Bahwa Nabi Muhammad SAW membolehkan Al-Abbas untuk mendahulukan pembayaran zakat sebanyak 2 tahun. Ini dalilnya. Ya, diriwayatkan di Al-Baihaqi ya. Ini Sunan Al-Baihaqi, Ma'rifatus Sunan. Ma'rifatus Sunan ya, ini disebutkan oleh para ulama kitab Umdatul kitab Haditsul Ahkam yang paling besar di dalam Islam. Ya. Contohnya misalkan apa itu yang dimaksud dengan kitab Ahaditsul Ahkam? Kitab Ahaditsul Ahkam itu adalah kitab yang berisi hadis-hadis yang terkait dengan masalah fikih. Contoh yang terkenal Umdatul Ahkam misalnya. Contoh yang terkenal lagi Bulughul Maram. Contoh yang mungkin tidak begitu terkenal tapi ini terkenal di kalangan ulama, Al-Muntaqa, Muntaqal Akhbar, karya kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu Majduddin Ibnu Taimiyah. Jadi Taimiyah itu keluarga ulama. Banyak ulama yang yakni sesaudara dan kakak adik dan bapak anak dan seterusnya. Majduddin Ibnu Taimiyah, kakeknya Ibnu Taimiyah, penulis yakni seorang ulama Hambali yang besar. Ulama besar Hambali ya. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu belajar fikih dari kakeknya. Kemudian belajar fikih juga dari, kalau Anda tidak salah, muridnya atau keponakannya Ibnu Qudamah ya. Ibnu Qudamah penulis penulis Al-Mughni. Jadi Ibnu Taimiyah itu belajar fikih Hambali dari dua jalur raksasa dalam Hanabilah, yaitu kakeknya sendiri Majduddin Ibnu Taimiyah, penulis Muntaqal Akhbar ya, jauh lebih tebal dari Bulughul Maram. Tapi sebagaimana yang Anda katakan, nggak ada yang ngalahin Ma'rifatus Sunan karya Al-Baihaqi ya, dan itu Al-Baihaqi itu mazhabnya Syafi'i ya. Kemudian jalur Ibnu Taimiyah belajar yang fikih yang lain adalah dari Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah dan Majduddin Ibnu Taimiyah ini dua figur besar di zaman itu dari mazhab Hambali. Bahkan disebutkan kalau kita mau mencari pendapat ofisial dari mazhab Hambali di zaman itu, kita lihat pendapat dua orang ini, Majduddin Ibnu Taimiyah, kakeknya Ibnu Taimiyah, dan Muwaffaquddin Ibnu Qudamah Al-Hambali rahimahumullah taala, rahimahumullah taala. Baik. Nah, sekarang kita lihat ini syarat yang pertama, bolehnya bayar zakat untuk 2 tahun ke depan. Syarat yang kedua, idza kamalan nisab, kalau nisabnya itu sudah terpenuhi. Nah, ini yang harus dijelaskan kepada masyarakat. Ketika ada orang yang mau mengeluarkan zakat profesi, setiap bulannya ketika terima gaji langsung keluarkan 2,5% dari gaji tersebut. Syaratnya apa? Syaratnya adalah harta antum harus lebih di atas nisab dulu, harta total antum. Gampangnya rekening antum, harus lebih dari nisab dulu baru antum bisa melakukan praktek ini. Mendahulukan pembayaran zakat. Bisa ya. Walaupun ya ini salah satu bentuk mendahulukan bayaran zakat ya. Jadi contoh yang paling simpel dari mendahulukan bayar zakat itu adalah harta kita totalnya berapa. Harusnya berarti kalau kita asumsikan harta kita itu ya tetap sampai tahun depan, harta kita sudah di atas nisab, kalau kita mau bayar itu zakatnya sekarang misalkan, ya sudah 2,5% dari total harta kita ya, dibayarkan kapan? Sekarang, walaupun baru wajibnya tahun depan. Ini contoh paling simpel dari bab ta'jilus zakat. Nah, contoh yang zakat profesi tadi, yang maksudnya yang setiap menerima gaji satu bulan langsung dikeluarkan 2,5% dari gaji satu bulan tersebut gitu ya. Nah, ini contoh lain. Tapi kalau ini yang dilakukan, kita harus jelaskan ke masyarakat. Nanti kalau sudah sampai haulnya yang beneran, antum harus tetap hitung ya. Yang selama ini antum keluarkan zakatnya itu dari gaji satu bulan. Tapi bagaimana dengan yang di rekening yang itu misalkan gaji apa yakni saldo awal antum gitu ya, sebelum dapat gaji-gaji ini. Itu kan harus dikeluarkan 2,5%-nya juga. Jadi maksudnya adalah kita boleh melakukan praktek ini, tapi nanti setelah haulnya yang beneran sudah tiba, kita harus lakukan kalibrasi ya, harus hitung, harus duduk menghitung, harusnya Anda ini mengeluarkan zakat harusnya berapa. Kalau kurang, kelas. Itulah yang harus dikeluarkan ketika haul tiba. Baik. Jadi kaidahnya di sini adalah apa kaidahnya di sini? Kaidahnya adalah ada yang namanya sebab wajib dan ada yang namanya syarat wajib. Bedakan dua hal ini. Sebab wajibnya zakat apa? Ketika hartanya sudah mencapai nisab. Syarat wajibnya dia harus mengeluarkan zakat apa? Ketika haul sudah tiba. Jadi bedakan antara sebab dengan syarat. Syarat yakni dia wajib bayar zakat. Apa sebabnya? Hartanya sudah lebih dari nisab. Dia wajib untuk bayar zakat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah harus terpenuhi haul. Harus sudah satu haul, satu tahun hijriah dari harta tersebut sejak lebih dari nisab. Kaidahnya adalah boleh untuk mendahulukan melakukan ibadah tersebut, yakni zakat dalam kasus ini, sebelum syarat wajibnya tiba. Tapi tidak boleh mendahulukan sebelum sebab wajibnya tiba. Boleh untuk mendahulukan pembayaran zakat sebelum syarat wajibnya terpenuhi, yaitu haul. Tapi tidak boleh membayar zakat dan ibadah-ibadah lain ketika sebab wajibnya belum terpenuhi. Dalam kasus zakat, apa sebab wajibnya? Hartanya lebih dari nisab. Baik, misalkan sebab seseorang harus bayar kafaroh, misalkan kapan? Ketika misalkan kafaroh sumpah, ketika dia melanggar sumpahnya. Nah, kalau dia belum melanggar sumpahnya, nggak boleh dia bayar kafaroh. Start ini ya, deposit aja lah. Ya ini, Anda bayar kafaroh sekarang. Nanti kalau Anda langgar sumpah Anda, kan sudah terbayar. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Karena itu sebab wajibnya mengeluarkan, menunaikan kafaroh. Sebabnya apa? Karena dia melanggar sumpah atau tidak bisa memenuhi sumpahnya atau nazarnya, kafaroh nazar misalnya. Jadi kalau yakni belum melanggar sumpahnya atau belum tidak bisa melaksanakan sumpahnya, maka tidak boleh bayar kafaroh duluan. Dalam kasus ini contohnya bayar zakat tidak boleh ketika hartanya belum mencapai nisab. Nah, ini yang harus diarahkan masyarakat ke sini, bukan langsung kita titik katakan praktek kayak gitu haram. Kenapa? Ada fatwa tentang zakat pertanian dan itu fatwanya salah, itu nggak boleh berarti. Biasanya orang-orang yang melakukan ini karena tidak tahu bahwa boleh bagi kita untuk membayarkan zakat duluan. Dia belum tahu pembahasan tentang ta'jilus zakah. Tentunya ini PR bagi kita semua. Kita masih banyak jahil ya. Tidak boleh sembarangan berfatwa, tidak boleh sembarangan menukil fatwa. Nah, bagi masyarakat juga, kita baca artikel ustadz, kemudian kita share artikel tersebut. Orang yang kita pikir wah, ini berarti bertentangan dengan artikelnya, langsung kita kasih artikelnya, langsung kita kasih videonya begitu ya. Ini bisa jadi berbahaya. Kenapa? Karena kita belum tahu pembahasan semuanya. Jadi hati-hati ya dalam masalah seperti ini. La minhu lil haulain, kata penulis. Yaitu la minhu lil haulain. Apa maksudnya ini? Contoh misalkan, la minhu lil haulain maksudnya la minan nisab lil haulain. Contoh misalkan, anak harus bayar afwan. Anak punya kambing 40 misalkan. Berapa zakatnya? Berarti apakah ini sudah mencapai nisab? Itu dulu. 40 kambing. Sudah mencapai nisab atau tidak? Nah. Harus mengeluarkan zakat. Ya, itu sebab wajibnya sudah terpenuhi. Adanya harta yang melebihi nisab. Atau pas sesuai nisab. 40 kambing. Baik. Kemudian kalau misalkan, karena harus bayar 40 kambing, ini kan harus bayar satu kambing kan berarti. Kapan bayarnya? Syarat wajibnya, baru wajibnya itu ketika sudah haul. Misalkan tahun depan. Tapi seseorang itu pengen bayarkan, pengen sekarang aja lah. Daripada nanti nunggu-nunggu. Dan bisa jadi ada maslahat, nah ini sudah ada mustahik zakat yang membutuhkan, Anda pengen keluarkan zakatnya sekarang. Toh kambing Anda sudah 40. Berapa yang harus dibayarkan? Berarti satu kambing. Salah satu dari 40 ini Anda jadikan untuk bayar zakat. Baik. Ini boleh. Kalau cuma untuk satu haul ke depan. Tapi kalau untuk dua haul, Jadi kalau untuk dua haul berarti gimana? Kambing anak 40. Untuk haul tahun depan, anak bayar satu kambing. Ambil satu. Untuk haul tahun depannya lagi, berarti dua tahun ke depan, anak ambil satu lagi. Betul tidak? Tapi kalau anak mengambil satu lagi, nah ketika anak mengambil satu lagi, kambing anak sekarang sudah berapa jumlahnya? Sudah 39, karena sudah diambil satu untuk yang zakat yang tahun depan. Nah, ketika sudah diambil satu ini, kambing ana sudah yakni sudah tidak lagi 40 tapi jadi 39. Apakah sudah melebihi nisab? Tidak. Jadi kalau angkanya 39 kambing berarti enggak boleh kita bayarkan zakat untuk 2 tahun ke depan, untuk tahun yang berikutnya lagi, tahun yang kedua enggak boleh. Tapi boleh bagi kita untuk membayarkan zakat untuk yang tahun depannya saja. Kenapa? Karena kambing kita 40. Diambil satu, ya memang itu untuk zakatnya. Jadi 40 sebelum diambil kan 40, itu nisab. Diambil satu, khalas. Ini untuk tahun depan. Tapi kalau diambil satu lagi, ketika kita ngambil satu lagi, kambing kita berapa totalnya sekarang? 39. Belum nisab. Nah, itu berarti tidak boleh. Tidak boleh bayar, mendahulukan pembayaran zakat untuk tahun yang kedua. Tidak boleh. Cuma untuk tahun yang pertama saja dalam kasus ini. Taib itu maksud dari perkataan penulis la minhu lil haulain. Nah, demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Kita sampai pada poin ini saja ya. Insyaallah. Mungkin kita langsung masuk sesi tanya jawab. Silakan Syekh Edi. Jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Masya Allah, sangat bermanfaat. Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan sudah masuk di kolom chat. Pertanyaan pertama dari Ah Cece. Assalamualaikum, mohon klarifikasi maksud zakat harus ditunaikan dengan segera itu adalah kalau sudah terpenuhi syarat-syaratnya seperti nisab dan haul untuk zakat mal atau ada penjelasan selain itu? Begitu Ustaz pertanyaannya. Naam, itu benar. Jadi kalau harta yang sudah melebihi nisab dan ini sudah haul, maka pada titik itulah dia harus segera bayar zakat. Jadi itu yang dimaksud dengan wajibnya membayar zakat dengan segera. Tapi kalau belum haul, boleh tadi dibilang. Boleh mendahulukan bayaran zakat. Baru wajibnya itu kapan? Ketika sudah haul. Nah. Tapi Ustaz, kalau heran pas penjelasannya. Pertanyaan kedua masih dari ACC. Bagaimana kalau zakat mal disebarkan ke berbagai lembaga amil zakat di berbagai daerah, misalnya di tempat kerja, di lingkungan perumahan, di kota tempat tinggal, di kampung orang tua, dan sebagainya. Demikian, Ustaz? Ya, tidak masalah, insya Allah. Nah. Tapi Ustaz, bisa kalau heran atas penjelasannya. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari Ahrian. Ustaz, bagaimanakah urutan prioritas wali bagi anak yatim dan orang gila di antara keluarganya yang masih hidup? Ya, tentunya kalau yakni yang terdekat secara waris ya, Allah Allah. Dari urutan waris. Baik, bisa jazakallah khairan. Sebentar. Nah, berikutnya ada pertanyaan yang dari yang raise hand pada Bu Idar Rashad di Swedia. Sebentar. Halo. Ya. Bismillah. Jazakumullah khairan host. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmunya hari ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, mohon pencerahannya tentang tadi yang zakat, yang kalau contohnya kita kan gajian dikeluarkan 2,5%, tapi kita nggak punya rekening yang di tabungan sekitar 85 gram emas ataupun sejumlah nilai uang begitu. Apakah itu sudah bisa dimasukkan ke wajib zakat jadinya yang kita keluarkan setiap bulan 2,5% itu atau jatuhnya ke sedekah ya Ustaz? Nah, kalau misalkan hartanya belum mencapai nisab, maka itu terhitung sedekah. Tidak terhitung sedekah. Zakat. Ya. Berpahala juga, ya, tapi tidak teranggap zakat. Nah, jadi termasuk sedekah ya Ustadz yang ditangsi kalau kalau sudah ada nisabnya yang 85 gram emas atau senilai uang itu dan harus mengendap setahun dahulu ya Ustadz ya? Tidak harus, selama sudah melebihi satu ini ya kalender Hijriah. Tidak harus mengendap dulu, itulah poin tadi. Yakni selama hartanya sudah melebihi nisab, boleh kita untuk mendahulukan pembayaran zakat walaupun belum satu haul. Walaupun di masa waktu itu mungkin berkurang, tadinya umpamanya dipakai begitu, Ustaz. Ah, jadi ada kemungkinan itu, yaitu resikonya kalau kita memilih untuk mendahulukan pembayaran zakat. Mendahulukan di naam, Ustaz. Jadi kita tetap berpahala dan itu tetap teranggap sebagai zakat. Walaupun ternyata misalkan kalau kita tunggu sampai satu haul ke depan, oh ternyata kok kurang dari nisab gara-gara dipakai misalkan. Atau tiba-tiba nanti bulan apa kita harus ngeluarin sejumlah uang sehingga turun dari nisab misalkan. Yani harta yang... Afwan, suara Ustaz terputus. Iya, mungkin jaringan ya, Os ya. Iya, sepertinya begitu, tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Ustaz keluar, kita. Oh iya, Ustaz terpental keluar. Iya, ditunggu. Di pertemuan kan pernah keluar. Afwan, internet Ana barusan. Iya, Ustaz. Nah. Sempat. Nah. Sampai mana tadi? Ya, itu dia ya. Sudah terjawab sebelumnya pertanyaan terakhir? Apakah sudah terjawab? Iya, tentang kalau dengan masa waktu itu resiko kita bayarkan di depan dengan berdasarkan gajian 2,5% dikeluarkan tiap bulan, Ustaz. Tapi kita mempunyai simpanan ataupun saving yang sehaulnya sudah sampai, tapi dengan masa waktu mungkin terpakai, jadi kan sudah di luar nisab, Ustaz. Jadi itu karena resiko kita bayar di depan untuk berniatkan zakat ya, Ustaz? Iya, itu tetap teranggap zakat. Pahalanya terhitung pahala zakat. Ya kalau ternyata nanti di bawah, ternyata misalkan haulnya bulan Maret 2023, kita bayar zakat sekarang bulan November 2022, ternyata kita sudah terlanjur bayar zakat, ternyata bulan Desember 2022 kita harus keluar keluaran tertentu sehingga total harta kita jadi di bawah nisab, ya sudah, yang sudah lewat itu berarti sudah sah teranggap sebagai zakat. Walaupun kalau misalkan kita nggak mendahulukan bayar zakat, kita nunggu bulan Maret 2023 haulnya, ternyata kita nggak perlu bayar zakat karena di bulan Desember sudah turun nisab misalkan. Ya alhamdulillah berarti kita sudah bayar zakat, mendapatkan pahala zakat. Nah, ya, syukran Ustaz, jazakumullah khairan host. Ada satu pertanyaan lagi tapi nanti digantian dengan yang lain dahulu. Kalau bisa nanti saya tanya lagi Ustaz. Nah, oh, terima kasih. Iya, karena di luar tema, insya Allah nanti aja. Iya, Om. Ya. Berikutnya, masih pertanyaan yang dari yang raise hand pada Ibu Jihan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Jazakumullah khair untuk ilmunya. Afwan, Anda mau menanyakan mengenai zakat. Jadi sebelum kami pindah ke Bandung, kami tinggal di Bekasi. Nah, sejak kami pindah, rumah itu kan tidak digunakan gitu. Sampai saat ini kurang lebih mau 2 tahun tidak digunakan, dijual pun masih berkendala. Apakah masuk zakatnya, Ustaz? Nah, kalau rumah tersebut diniatkan untuk dijual, maksudnya sedang dimarketingin gitu ya, dipasarkan atau ditawarkan, pasang iklan dan seterusnya, ini itu termasuk barang dagangan, itu baru wajib zakat. Tapi kalau misalkan ya tidak sedang ditawarkan untuk dijual, tapi yakni sekedar dibiarkan kosong saja, maka tidak wajib zakat. Itu bukan harta yang wajib untuk dizakati. Nah, jadi, Ustaz. Nah, memang saat ini jadi sedang diiklankan. Kan semisal tahun tidak diiklankan, baru diiklankan saat ini gitu, Ustaz. Berarti nanti sejak diiklankan sampai jatuh nisabnya, haulnya, baru saya keluarin zakat gitu, Ustaz. Kalau sampai belum laku juga. Nah, setelah terpenuhi satu haul, maka baru dikeluarkan zakatnya. Baik, Ustaz. Jazakallah khair untuk moderator dan Ustaz. Selanjutnya pertanyaan terakhir ya, Syekh, karena Ana sudah yakni masih fase penyembuhan. Oh, Ustaz, terkait mustahik zakat belum dibahas Ustaz ya? Itu pekan depan atau pertemuan depan insyaallah. Baik, Ustaz. Kalau ada satu pertanyaan lagi tapi di luar tema ini, apa Ustaz, terkait sholat gerhana. Baik. Pertanyaan dari Ahrian, malam ini ada gerhana secara hisab falakiyah tapi qadarullah Jakarta hujan. Ana tidak melihat bulan sama sekali, jadi Ana putuskan tidak sholat walaupun di masjid-masjid banyak yang tetap sholat. Apakah tindakan Ana sudah benar? Demikian Ustaz pertanyaannya. Ya, Ana harus mengecek dulu apakah ada khilaf dalam masalah itu ya. Ana agak lupa sekarang. Ya, maka insya Allah tidak masalah kalau demikian ya. Walaupun memang yang dilakukan oleh masyarakat insya Allah itu sudah hal yang sangat bagus ya, dan memang ada khilaf kalau tidak salah dalam masalah ini. Wallahu a'lam.